Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tanpa terasa sudah melalui pertengahan bulan Syaban. Ini hari ke-17 atau 18 Syaban. Maka perlu untuk kita murojaah sedikit sunnah berkaitan dengan Syaban. Di Musnad Ahmad dan Nasa'i dari hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyam yasrud hatta naqul la yuftir. Terkadang Rasulullah sallam puasa hari demi hari disambung sampai-sampai kami para sahabatnya mengatakan kayaknya Rasul enggak akan berbuka. Enggak ada hari yang di situ Rasul enggak puasa. Wa yuftirul ayyam hatta la yakat yasum. Terkadang sebaliknya beliau enggak puasa lama. Enggak ada hari yang beliau puasa di situ illa yaumain minal jum'ah in kana fi siyami, kecuali dua hari dalam tiap pekan Senin Kamis itu. Walam yakun yasum minasyuhur ma yasumu min Sya'ban, dan beliau enggak pernah puasa dalam bulan-bulan yang ada selain Ramadan. Enggak ada bulan yang beliau banyak puasa di situ seperti Sya'ban. Maka kami tanyakan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lima arakata sum min syuhur mata sum min Sya'ban. Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, mengapa kami melihat engkau banyak sekali puasa di Sya'ban, tidak seperti di bulan-bulan lain? Qala dzaka syahr yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan yang banyak orang lalai padanya, antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahr turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan itu bulan yang diangkat amalan soleh padanya kepada rabbul alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku pun senang amalanku diangkat dalam keadaan aku puasa. Hadis mengajarkan kepada kita beberapa perkara penting di dalam sunnah. Yang pertama, berarti Rasulullah SAW mengingkari orang yang puasa terus menerus tiada henti dalam satu tahun. Dan beliau kabarkan tentang diri beliau, karena beliau sebagai panutan kedua bagi umatnya, bahwa beliau enggak pernah melakukan yang semacam itu. Makanya di Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr dikenal beliau itu kalau malam sholat, kalau siang puasa terus tiap hari. Maka Rasul tabayyun, beliau cross check, beliau tanyakan atasumun nahar wa tagumul lail, Abdullah bin Amr, apa betul yang aku dengar, engkau ini kalau siang puasa, kalau malam sholat? Qala na'am, Abdullah bin Amr, iya betul ya Rasulullah. Qala lakinni asum wa uftir, ya Abdullah, aku juga puasa, tapi aku juga di hari lain enggak puasa. Wa usalli wa anam, aku juga qiyamul lail, tapi juga aku tidur, enggak semua malam aku pakai sholat. Wa amasun nisa, dan aku juga hubungan dengan istri-istriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci dan menyalahi sunnahku ini, dia bukan dari aku, bukan dari golonganku. Keluar dari nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula di Bukhari Muslim serupa dengan itu hadis Anas, ketika tiga orang yang mau mengejar ketertinggalannya jauh dari Rasulullah, salah satu dari mereka mengatakan, aku akan terus puasa. Rasul marah mendengar itu sehingga mengatakan, ma balu aqwam yakuluna kada wa kada, kenapa ada orang yang bertekad berbuat ini itu, salah satunya terus mau puasa dia. Walakinni usalli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa, aku sholat malam aku juga tidur, aku puasa aku juga enggak puasa, dan aku menikahi banyak istri. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka yang tidak senang dengan sunnahku bukan dari golonganku. Lebih jelas yang semakna itu dari Salman ketika menasehati Abu Darda radhiyallahu anhuma. Asalnya Abu Darda ya begitu, tiap malam sholat, tiap hari puasa. Begitu kunjung ke rumah Abu Darda, ya Abu Darda suruh istrinya masak begini. Begitu siap makan, kata Salman, aku gak akan makan kecuali kamu makan bersamaku. Maka dibatalkan puasanya Abu Darda. Nanti malam, karena tidur di rumahnya, Abu Darda bangun mau sholat, dipegang sama Salman, tidurlah, duduk. Maka tidur. Nanti berapa waktu lagi mau bangun Abu Darda mau sholat, ditarik sama Salman, tidurlah. Sampai tersisa sepertiga malam terakhir, kata Salman, sekarang kamu bangun sholatlah. Lalu ya beliau sampaikan nasihatnya, masing-masing punya hak wahai Abu Darda, dirimu sendiri punya hak untuk kamu istirahatkan, tamumu punya hak untuk makan bersamamu, kamu jamu, kamu hormati, istrimu punya hak. Maka masing-masing berikan hak itu kepadanya. Dengan demikian, afdholus siyam, Puasa yang paling afdol selama itu tidak melemahkan badanmu, tidak membuat kamu loyo, enggak membuat kamu tersiksa, capek, kamu paksa terus dia puasa. Terlebih kalau sampai puasa itu membuatmu terhalang untuk menunaikan hak-hak Allah atau hak orang lain, hamba-hamba Allah. Kalau sampai puasamu melemahkan dirimu atau membuatmu terhalang dari hak orang lain, gak bisa kamu tunaikan atau itu hak Allah, maka yang afdol kamu tinggalkan puasa itu, tidak kamu lakukan puasa yang semacam itu. Makanya kata Ibnu Mas'ud, dan beliau disebutkan yukilusiam, sedikit puasanya, enggak sering puasa-puasa sunnah. Ketika ditanya kenapa kok begitu, kata Ibnu Mas'ud, innahu yamna'uni min qira'atil Qur'an. Karena kalau aku puasa, aku enggak mampu untuk banyak baca Qur'an. Ya lo, orang loyo enggak kuat, ngantuk atau capek habis tenaganya. Sementara baca Qur'an, kata Ibnu Mas'ud, lebih aku senangi. Bagiku lebih afdol banyak baca Qur'an daripada puasa sunnah. Makanya beliau sedikit mengamalkan puasa-puasa sunnah. Serupa dengan Ibnu Mas'ud, Sufyan Ats-Tsauri, Imam rahimahullah. Begitu pula selain baca Quran, mempelajari ilmu yang bermanfaat, mengajarkannya kepada orang lain, ini lebih afdol dari puasa itu sendiri. Makanya tidak sedikit a'immah mengatakan talabul ilm lebih afdal dari nawafil, lebih afdal dari amalan-amalan sunnah yang ada. Bahkan dicela, kata Ibnu Sirin, qauman tarakul ilm wattakhadhu maharib. Ada orang-orang yang meninggalkan ilmu dan menjadikan mihrab. Mihrab bukan tempat imam sholat, bukan. Mihrab yang dimaksud tempat ibadah. Di situ dia ibadah, banyak ibadah yang dia lakukan, tapi gak mau mendatangi majelis-majelis ilmunya para ulama, gak mau dengar, gak mau belajar. Maka kata Ibnu Sirin, mereka merusak lebih banyak dibanding mereka membenahi. Di dalam hadis juga terdapat pelajaran penting bagi seorang hamba. Ketika Rasul katakan Sya'ban banyak dilalaikan oleh orang, dia antara Rajab dan Ramadan, tersirat dari penjelasan tersebut bahwasanya amalan yang dilalaikan oleh orang, keumuman orang lalai darinya, banyak membantumu untuk lebih ikhlas kepada Allah. Karena banyak yang gak tahu. Beda kalau amalan itu misalnya ma'ruf, semua pada melakukan di waktu yang bersamaan, kan banyak orang lihat kamu otomatis, semua pada melakukan. Fulan juga melakukan, fulan. Tapi ketika itu dikatakan dilalaikan oleh banyak umat, membuatmu lebih banyak ikhlas, karena gak ada yang tahu. Orang pada lalai kok, cuman kamu dan beberapa gelintir orang yang tahu fadilahnya Syaban, kamu puasa, dalam keadaan orang lain banyak tidak menyadarinya. Yang kedua, disunahkan orang itu memakmurkan waktu-waktu yang dilalaikan oleh umat manusia. Orang lupa dan lalai darinya. Nah, kamu yang ngerti ilmu, kamu yang paham sunnah, makmurkan. Makmurkan hari-hari itu dengan ibadahmu dan ketaatanmu kepada Allah. Disebutkan beberapa salaf menyenangi untuk orang itu selain sholat sunnah antara maghrib dan isya, juga memperbanyak ibadah, entah itu zikir atau doa dan semisalnya. Mereka katakan hiya sa'atul ghaflah, karena ini juga waktu dilalaikan oleh orang antara maghrib isya. Orang kan assalamualaikum, assalamualaikum, maghrib selesai, ya sudah, dia melanjutkan aktivitasnya, yang buka toko, yang kerja, yang ini. Waktu ini banyak dilalaikan juga. Sebagai mereka itu terulang setiap hari, rutinitas yang pasti dia lewati, makanya kemudian banyak orang lalai, dianggap sama dengan waktu-waktu yang lain, gak ada istimewanya. Makanya mereka sunahkan itu. Demikian pula ketika Rasul katakan waktu yang dilalaikan oleh banyak orang, berarti orang itu disenangi untuk melakukan amalan yang tersembunyi, tidak diketahui oleh banyak orang. Makanya diwayatkan sebagian salaf puasa 40 tahun tanpa istrinya juga tahu. Gak tahu orang dekatnya, orang satu rumah juga gak tahu kalau dia suaminya ini sedang puasa 40 tahun, bukan 40 hari. Istrinya khobar khair, terus dia pikir seperti yang lain. Makanya mereka wasiatkan hendaknya masing-masing kalian punya amalan yang rahasia, tidak diketahui oleh siapapun dari makhluk ini. betul-betul kamu rahasiakan. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kuat keikhlasan kalau sudah kondisinya seperti itu, untuk kepentinganmu di akhirat kelak atau di barzah kubur sebelum akhiratnya. Dari situ salaf juga menyenangi agar orang itu mengesankan kalau dia gak puasa. Kesankan kalau kamu gak puasa. Kata kota ada, yaddahin hatta tadhaba anhu ghubratus siyam. Kalau di zaman itu, kata Qatadah juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, supaya dia berminyak, artinya menggunakan minyak di rambutnya supaya kelihatan rapi, bersih. Kenapa? Karena keumumannya orang yang puasa kelihatan rambutnya acak-acakan, gak rapi. Itu pertanda orang faham sedang puasa ini. Ini banyak orang puasa tadi mungkin lemes, loyo, gak terlalu perhatian dengan rambutnya. Justru kata Ibnu Mas'ud, kota ada, berminyaklah, pakai minyak, rapikan rambutnya, disisir. Itu kan layaknya orang gak puasa, habis mandi mungkin apa, ya makan, minum. Tunjukkan kalau orang gak akan mengatakan kamu sedang puasa, kelihatan kamu gak puasa, untuk menyembunyikan keikhlasanmu agar tidak dikira orang kamu berpuasa. Kata Abu Tayyah, bahkan aku dapati masyayikh, guru-guru kami, selain berminyak rambut, dia juga gunakan baju terbagusnya. Baju rapi, bagus. Karena itu gak layak dipakai oleh orang yang puasa. Intinya itu. Supaya orang tidak tahu kalau dia sedang berpuasa. Itu yang dimaukan. Dan begitulah salaf. Dari faqihnya mereka dalam agama, selalu saja mereka sembunyikan niat dan keikhlasannya, tidak ingin orang menduga sesuatu pada dirinya. Makanya ditepis. Bagaimana supaya itu enggak ada di kesimpulan orang. Ibn al-Mubarak, Fudail bin Iyad, disebutkan kalau mereka sedang menangis, ya menangis karena takut kepada Allah, karena ingat dosanya atau semisal itu, kan berarti iman sedang naik, imannya sedang kuat, sedang bertambah. Ya nangis gak mungkin bisa dia tolak, gak bisa dia hindari. Cuman ditutup-tutupi. Fudail bin Iyad biasanya mengatakan sambil membersihkan ingus. Orang nangis biasanya kan sampai keluar ingusnya gitu. Orang nangis gitu. Sambil beliau bersihkan, beliau katakan, flu ini berat sekali memang. Orang flu. Orang menganggap oh karena flu. Wala flu wala apa beliau. Tapi tadi beliau berusaha agar tidak dianggap sedang dalam keadaan iman yang kuat. Intinya itu yang mereka lakukan, menyembunyikan amal solehnya. Itu bekal dirimu kelak dikubur, paling bermanfaat bagimu. amalanmu yang tersembunyi. Yang ketiga, bulan Syaban dilalaikan oleh banyak orang antara Rajab dan Ramadan. Tersirat di situ makna amalanmu lebih afdol. Kenapa? Karena banyak dilalaikan orang-orang, banyak enggak melakukan puasa, ibadah. Dan itu lebih berat. Amalan semakin lebih berat, ya semakin besar pahalanya. Kenapa Ramadan itu ringan? Karena semua puasa. Ya kan? Di rumahmu abah, umi, adik, kakak, istri, anak, semuanya puasa. Kamu keluar ke tangga kanan, kiri, depan, semuanya puasa. Sehingga ringan bagi kamu. Coba di hari yang lain. Kenapa terasa berat? Karena cuma kamu yang puasa. Yang lain gak ada yang puasa, cuma kamu yang puasa. Terasa lebih berat. Syaban termasuk itu. Makanya Rasul katakan dilalaikan oleh banyak orang. Kamu ngerti keutamaannya kamu puasa, makanya lebih besar pahalamu. Karena berat memang. Kamu puasa di saat banyak orang tidak melakukan puasa itu. Itu beberapa. Masuk azan apa? Masuk maghrib? Hah? Belum. Ala kulli hal, yang terakhir mungkin, orang yang melakukan ketaatan beribadah kepada Allah sementara banyak yang di sekitarnya melakukan dosa maksiat, dia menjadi sebab bala itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terangkat bala sehingga dengan ibadah dia, dia menyelamatkan banyak orang. Karena dia yang taat, sementara yang lain dalam keadaan lalai. Bukan sekedar lalai, bahkan melakukan maksiat ini dan itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, yang memiliki hutang puasa Ramadan di tahun yang lalu, hendaklah cepat-cepat dia selesaikan. Mumpung di depan masih ada tersisa mungkin 12 hari atau 11 hari Syaban. Kamu yang punya hutang puasa Ramadan, dahulukan. Karena termasuk dosa orang menunda-nunda pembayaran hutang Ramadan tanpa uzur. Kalau ada uzur labas, kamu sakit atau apa. Enggak ada uzur, kamu tunda sampai masuk Ramadan berikutnya. Sebagian ulama katakan itu dosa besar, kabair. Kamu enggak ada uzurnya. Ala kulli hal, bergegaslah jika ada yang punya qadha hutang Ramadan untuk segera diselesaikan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.